Di saat tung dua bertemu, saya rasa berbeda ketika saya tatap kupu mata. Gelora cinta termampu saredam, saya pun tenggelam semakin dalam. Tapi sayang saya terlambat, kupu hati desu rapat.